حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يحب ربنا ويرضاه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita lanjutkan kembali dari pelajaran kita Al-Munakhalat An-Nuniyah. Dan telah kita sebutkan masih dalam penjelasan tentang Al-Khulu' bahwa yang sahih dalam permasalahan Al-Khulu' tatkala seorang istri meminta perpisahan dengan suaminya, di mana seorang istri harus membayar dan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya berupa mahar dan yang semisalnya. Lalu kemudian apabila suaminya telah menyetujui, maka terjadilah khulu'. Ataukah setelah dibawa kepada mahkamah pengadilan, maka telah terjadi khulu'. Nah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang wajib dalam permasalahan al-khulu' adalah al-fasakh, bukan talak. Dan tidak termasuk dalam jenis talak. Walaupun terkadang dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz khulu' dalam bentuk talak dengan lafaz talak. Sebagaimana kita sebutkan bahwa terkadang al-khulu' pun dikatakan sebagai talak dari sisi makna al-firaq, terjadi perpisahan antara suami istri. Namun dari sisi hukum terjadi perbedaan bahwa al-khulu' tidak menduduki kedudukan sebagai talak yang memiliki persyaratan-persyaratan. Sebab seorang yang mentalak tidak diperbolehkan dia mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid atau dalam keadaan istrinya suci yang dia telah bersetubuh padanya. Sedangkan dalam permasalahan khulu' tidak syaratnya demikian. Demikian pula dalam hal khulu', apabila telah terjadi khulu', maka yang terjadi adalah al-fasakh, terpisah. Ya. Seakan-akan tidak ada hubungan lagi antara suami dan istri. Ya. Berbeda dengan talak. Kalau talak, mesti ada proses. Talak pertama, talak raji'i, talak yang kedua, talak raji'i. Kemudian talak yang ketiga, bain. Sedangkan khulu' tidak ada satu, dua, tiga. Begitu terjadi khulu', terpisah. Nah, seakan-akan tidak punya hubungan apa-apa. Nah, sehingga apabila dia ingin kembali, maka mesti diadakan akad yang baru dan tidak disyaratkan seperti disyaratkannya pada talak dengan adanya iddah dan seterusnya. Maka di sini beliau merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa al-khulu' adalah al-fasakh. Kata beliau hafizahullah taala, wal haqiqatu wal ma'na bidalail al-atiyati huwa lil-fasakh. Dan secara hakikat serta makna dengan dalil-dalil berikut ini bahwa al-khulu' hukumnya adalah al-fasakh, terpisah antara suami dan istri. Fa'awaluha, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa al-khulu' hukumnya fasakhun bukan talak, anna iddatahu haidhatun, bahwa iddahnya khulu' atau wanita yang dikhulu' adalah sekali haid, sekali haid. Sedangkan wanita yang ditolak, berapa iddahnya kawan? Salah satu, quru. Tiga quru, tiga haid. Berdasarkan pendapat yang rajih. Sedangkan khulu', iddahnya hanya satu, haid saja. Dan itu pun sebagian para ulama mengatakan tidak wajib. Hanya sekedar untuk memperjelas apakah wanita ini ya tidak terdapat lagi di dalamnya benih dari suaminya dahulu. Apabila diyakini bahwa tidak terdapat benih dari suami yang dahulu disebabkan karena terjadi hubungan, maka walaupun dia belum mengalami masa haid, sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan dan tidak syaratkan dia harus melewati masa haid terlebih dahulu. Maka di sini kata beliau iddahnya satu kali haid. Lima wa an-Nasa'i bil isnad sahih an Rabi' binti Mu'awwidh. Berdasarkan riwayat al-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Rabi' binti Mu'awwidh, qalat, beliau mengatakan ikhtala'tu min zawji, bahwa aku telah melepaskan diri dari suamiku. Tsumma jitu Utsman, kemudian aku pun mendatangi Utsman. Fasa'altuhu madza 'alayya min al-iddah, lalu aku bertanya kepadanya, apakah saya memiliki iddah disebabkan karena khuluq tersebut? Apakah saya memiliki iddah? Faqala, maka berkata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, la iddata 'alayki, tidak ada iddah atas kamu. Karena yang terjadi adalah khuluq bukan talak. Maka tidak ada iddah atas kamu. Dalam artian ketika terjadi khuluq telah terpisah, maka boleh bagi yang lainnya untuk menikahinya. Illa an takuni haditha ta'adim bihi, kecuali apabila kamu baru menikah dengannya, ya, kamu baru menjadi istrinya dan baru saja terjadi pertubuhan di antara keduanya. Fatam kusi hatta tahiri haidatan, maka hendaklah kamu tinggal terlebih dahulu sampai kamu mengalami masa haid, serta untuk mengecek apa sudah tidak ada lagi bibit dari suami yang dahulu. Itu saja. Dari sini kata Utsman radhiyallahu ta'ala an, la iddata 'alayki, tidak ada iddah atas kamu. Nah, kenapa diperintahkan untuk mengalami masa haid terlebih dahulu? Sekedar hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada lagi benih yang berasal dari suami yang dahulu. Qala Utsman, berkata Utsman, wa ana muttabi'un fi dhalika qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Maryam al-Maraliyah. Dan aku mengikuti hal ini terhadap hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada Maryam al-Maraliyah, yani istrinya Thabit bin Qais bin Shammas, kanat tahta Thabit bin Qais bin Shammas fakhtala'at minhu. Ya, mana Maryam al-Maraliyah ini dahulu pernah menjadi istrinya Thabit bin Qais bin Shammas, lalu dia pun meminta khulu dari Thabit bin Qais, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Maryam al-Maraliyah inilah yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak membenci Thabit bin Qais disebabkan karena agamanya atau disebabkan karena akhlaknya. Saya tidak membencinya. Hanya saja beliau sangat mengkhawatirkan jangan sampai membangkang pada suaminya, karena beliau tidak senang melihat wajah suaminya. Thabit bin Qais, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan syurga. Namun pada Maghaliyah, ya, masa akan terjadi kekhawatiran tersebut? Maka dengan sebab itu dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terjadinya khulu'. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada istrinya Thabit bin Qais tersebut untuk mengembalikan kebun yang telah diberikan padanya, dan memerintahkan pada Thabit bin Qais bin Shammas untuk meninggalkan istrinya itu. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan hukum. Wanita yang dikhulu' tidak memiliki iddah sama sekali, kecuali hanya sekedar untuk membuktikan bahwa tidak ada lagi benih dari suami yang dahulu, maka dia menunggu satu haid. Apabila dia telah mengalami masa haid, maka ini menunjukkan bahwa tidak lagi ada benih yang masih tersimpan dari bekas suaminya. Wasani, perbedaan yang kedua yang menunjukkan bahwa al-khulu' tidak memiliki hukum seperti talak, annahu la yushtaratu lahu ma yushtaratu lit-talaq min wuku'i fi tuhrin lam yujami' fi, kama huwa zahirun min al-hadits al-mutaqaddim. Bahwa al-khulu' tidak disyaratkan seperti apa yang disyaratkan pada talak. Ya. Yang mana seseorang yang hendak mentalak istrinya disyaratkan dia harus mentalaknya dalam keadaan istrinya suci yang dia belum menyetubuhinya pada saat sucinya tersebut. Kama huwa zahirun min al-hadits al-mutaqaddim, sebagaimana yang terzahir dari hadis yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan bagi istri Thabit ini untuk diceraikan ataukah dia minta khulu' di saat dia dalam keadaan suci dan belum disembuhi. Tidak ada persyaratan itu. Berbeda ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada beliau untuk kembali. Ya, kembali dan jangan melakukan hal tersebut. Apabila dia ingin mencerai, dia hendaklah mencerai istrinya dalam keadaan suci yang dia belum bertubuh pada saat sucinya tersebut. Wasalis, perbedaan yang ketiga yang menunjukkan bahwa al-khuluq bukanlah falah fi kaunihi fasan walaysa talaqan, yang menunjukkan bahwa al-khuluq adalah fasakh dan bukan talaq. Hujjatul Habr Ibn Abbas turjumanil Quran, yaitu hujjahnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau dikenal sebagai turjumanul Quran, salah seorang sahabat yang diberikan ilmu khususnya dalam hal menafsirkan Al-Quranul Karim. Wahia anna Allah azza wa jalla dhakara fi surat Al-Baqarah, di saat beliau menafsirkan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang hukum talak dan khulu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, at-talak marratan, talak itu dua kali. Talak itu dua kali. Talak apa ya kawan? Talak pertama, talak yang kedua, talak apa namanya? Rajri. Yang masih memungkinkan bagi seorang untuk kembali. Thumma qala ba'daha, kemudian setelah itu Allah mengatakan, fa'in khiftum alla yuqima hududallah, fala junaha alaihima fima adabi. Apabila kalian khawatir, jangan sampai keduanya suami istri tidak mampu menegakkan batasan-batasan yang telah Allah berikan, maka tidak ada dosa atas mereka berdua untuk berpisah apabila sang wanitanya tersebut menebus dirinya. Fima adabihi. Maka kita sebutkan dahulu bahwa al-khulu' disebutkan di dalam Al-Quran Karim dengan istilah al-fida, tebusan. Ini hukumnya khulu', ya. Setelah itu thumma dzakara talaq. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan hukum talak. Faqala, maka Allah mengatakan, fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila sang suami telah menceraikannya. Perceraian yang berapa ini? Yang ketiga. Atau talak marratan tadi disebutkan dua, talak rajii. Apabila dia mentalaknya lagi, maka ini talak yang ketiga. Talak apa namanya? Talak bain. Maka tidak halal lagi bagi dia untuk kembali kepada istrinya tersebut sampai istrinya yang dahulu itu menikah dengan suami yang lain, ya. Lalu kemudian terjadi dukhul, na'am, lalu setelah itu terjadi perceraian kembali, baru boleh suami yang dahulu kembali untuk menikahinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum talak dan hukum khulu'. Nah, at-talak Allah sebutkan ada tiga. At-talak marratan, dua talak, talak raji'i. Kemudian ayat yang berikutnya, fa'in talaqa, apabila dia mentalaknya lagi, talak yang ketiga. Tiga macam talak yang ma'ruf. Talak sunnah. Kemudian di antara kedua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di tengah-tengahnya hukum khulu'. Fa'in khiftum alla yuqima hududallah, fala junaha alaihima fima afdat bihi. Ini hukumnya khulu'. Dan khulu' tidak termasuk dalam talak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Falau kana al-khulu'u talaqan, lakana talaqu arba'an." Kalaulah al-khulu' itu termasuk dalam talak, berarti talak ada empat. Berarti talak ada empat macam. Nah, kama huwa hasilun fil ayat, sebagaimana hasilnya yang terdapat dalam ayat ini. Dan ini tentunya adalah perkara yang tertolak. Yang ma'ruf wal masyhur bahwa talak itu hanya tiga kali. Talak pertama raji'i, talak kedua raji'i, talak ketiga bain. Maka di sini menunjukkan bahwa al-khulu' tidak termasuk dalam jenis talak dan berbeda hukumnya, penerapannya dan pengaruhnya. Ma yatarattabu alaihi min hadzal hukmi. Wa hiya hujjatun zahirah, dan ini adalah hujjah yang jelas. Wa hadhihi al-hujjah kafiyatun fi husulil maqsud, dan hujjah-hujjah ini sudah cukup untuk mencapai maksud yang kita inginkan, bahwa al-khulu' bukanlah talak, tapi khulu' hukumnya adalah al-fasakh. Wa ila annahu fasakhun, dan pendapat yang mengatakan bahwa khulu' itu adalah fasakhun, zahara al-imam Ahmad, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Wa qawlun lis-Syafi'i wa jama'ati min ahli al-ilmi wa tahqiq, wa huwa al-haqqu lima qaddamna. Dan ini juga pendapat dari Imam Syafi'i dan segolongan dari para ulama dan ahli tahqiq, dan ini yang benar sebagaimana yang telah kita sebutkan. Tayib, ini permasalahan berikutnya yang telah beliau jelaskan secara detail, yang kesimpulannya bahwa al-khulu' bukan talak dari sisi hukum, ya, dan pengaruh akibat dari terjadinya khulu' berbeda dengan akibat yang terjadi disebabkan karena talak. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, ketika kita mengetahui bahwa yang namanya khulu' permintaan dari pihak wanita, dari pihak istri untuk berpisah dari suaminya dengan menebus sesuatu, apakah itu maharnya ataukah yang semisal dengannya, maka apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan tebusan lebih banyak dari apa yang pernah diberikan kepada dia dari suaminya? Ya, sepakat kita dalam hal dia memberi sebagaimana yang telah dia diberikan pada waktu itu oleh suaminya. Itu boleh. Tapi kalau dia ingin melebihkan. Dia ingin melebihkan. Contohnya misalnya, dahulu dia diberikan mahar ya, kira-kira bernilai 1 juta rupiah. Paham? Maka ketika seorang wanita minta hulur, apakah diperbolehkan bagi wanita ini untuk menebus dirinya dengan jumlah yang lebih besar? Seperti 1,5 juta atau 2 juta misalnya. Apakah yang diminta itu boleh? Inilah yang beliau sebutkan dalam permasalahan ini. Kata beliau, wa amma ma taftadi bihil mar'atu fi mukhala'atiha. Adapun, takal seorang wanita hendak menebus dirinya dalam permasalahan khulu', hal yajuzu an yakuna aktsara mimma atah am la? Apakah diperbolehkan ditebus dengan jumlah yang lebih banyak dari yang diberikan oleh suaminya atau tidak? Fasahihu, pendapat yang sahih dalam masalah ini, annahu la yajuzu an ya'khudha fawqa ma atah, bahwa tidak diperbolehkan untuk dia mengambil lebih dari apa yang telah diberikan oleh suaminya dahulu. Lima warada fi sunan Ibn Majah an Ibn Abbasin, berdasarkan riwayat yang datang dalam sunan Ibn Majah dari Ibn Abbas, wa fihi, dan di dalam riwayat itu, fa'ararahu an ya'khudha minha al-hadiqah wa la yazdadu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil dari istrinya tersebut kebun dan jangan dia menambah. Karena itulah yang pernah diberikan oleh suaminya, maka dia juga menerima itu sebagai tebusan dari istrinya dan jangan dia menambah. Perkataan wala yazdad menunjukkan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan lagi dengan adanya riwayat-riwayat yang lain, kata beliau. Walahu syahidan mursalan, dan ada penguat dari jalur yang lain yang sanad mursal. Al-awwal, syarat yang pertama dari apa? Dan di dalam riwayat tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ziyadatu fala, adapun lebih dari yang pernah diberikan oleh suaminya maka tidak boleh. Wa huwa inda Daruqutni, dan ini dalam riwayat Ad-Daruqutni. Wa tsani an Abi Zubair, riwayat yang kedua juga mursal dari Abu Zubair, wa huwa mursalun jayyid, dan ini mursal yang bagus, karena fihi anna Abu Zubair sami'ahu min ghairi wahid wa lafdhuhu kal awwal, karena di dalam sanad tersebut bahwa Abu Zubair ini Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki, ya, mendengarkan hadis ini bukan dari satu orang. Jadi beberapa orang, menunjukkan mursalnya bagus. Terlebih lagi bahwa Abu Zubair, ya, dimungkinkan mendengarkan hadis dari sahabat, dan dia telah mendengarkan beberapa hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dari riwayat Jabir bin Abdullah. Abu Zubair rahimahullah taala, ya, termasuk tahu yang sering meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, dan Imam Muslim rahimahullah menyebutkan banyak sekali dalam sahihnya riwayat Abu Zubair dari Jabir. Wa huwa, dan di dalam riwayat tersebut juga ada tambahan, amma ziyadatu fala, adapun tambahan lebih dari apa yang diberikan oleh suaminya maka tidak. Fahari aw fa bihari turqi thalath, maka berdasarkan jalan ini, wa kulluha la ba'sa bi syawahid, dan semuanya tidak mengapa, ya, dijadikan dalil dalam al saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Usahihu madhhab man mana ziyadah, saya pun mensahihkan pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih dari apa yang diberikan oleh suaminya dahulu. Wa huwa madhhabu Atha wa Tawus, dan ini adalah pendapatnya Atha dan Tawus. Wa nuqila anil Imam Ahmad wa ghairihim rahimahumullah, dan telah dinukilkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahumullah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Irwaul Ghalil jilid 7 nomor hadis 2037. Wal ta'lam, dan ketahuilah, anna jumhura ahli al-ilmi ala annahu yajuzu bi aktsara aw bi ziyadati amma ataha. Kalian perlu mengetahui bahwa memang pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa mereka berpendapat boleh seorang wanita untuk menebus lebih dari apa yang pernah diberikan kepadanya. Ini pendapat jumhur. Dan mereka berhujjah berdasarkan keumuman dari firman Allah, fala junah alaihima fi matradih, maka tidak ada dosa atas keduanya apabila seorang wanita itu menebus dirinya. Menebus dirinya dengan apa saja? Ya. Lebih tidak mengapa. Ini pendapat jumhur. Berdasarkan keumuman dari firman Allah ini, maka mereka berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menebus lebih banyak. Waqad taqaddama lakar rajih, dan telah terdahulu pendapat yang rajih yang telah kita sebutkan. Wallahul muwaffiq. Falhasri ikhwan, untuk menentukan mana madhab yang lebih kuat dalam masalah ini, ya tentunya kembali kepada kesahihan hadis ini. Dan yang nampak bagi kita bahwa hadis ini saling menguatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis hafizahullah, dan dikuatkan lagi dengan pentasihan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwa beliau mensahihkan riwayat yang melarang bagi seorang istri untuk menebus lebih dari apa yang pernah diberikan oleh suaminya. Di sini menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk menebus lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada dia. Maka ini, ikhwan fillah, Berarti dengan demikian telah kita selesaikan walaupun secara ringkas bab al-khulu ini dan beberapa permasalahan yang penting untuk kita sebutkan dalam hal ini. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Masih ada sekitar 3 bab lagi yang mesti kita lewati sebelum kita masuk ke kitab yang berikutnya dan meninggalkan kitab nikah. Yang ini merupakan perkara-perkara yang penting, akhwan, istilah-istilah mungkin sebagian kita menganggap ini adalah istilah yang baru kita dengarkan. Agar kemudian penting bagi kita untuk mempelajarinya. Dan demikian pula kita membiasakan untuk mendengarkan istilahat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, babul ilah. Bab al-ilah. Yang dimaksud dengan al-ilah ini. Al-ilah maknanya secara bahasa adalah al-halfu, al-yamin. Sumpah. Bersumpah. Namun secara istilah, yang dimaksud dengan al-ilah, yaitu seorang suami, yang resmi suami, bersumpah, ya, tentang istrinya yang halal, yang memungkinkan baginya untuk menyetubuhinya, maka dia bersumpah dengan nama Allah, ataukah dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sumpahnya dia mengatakan, saya tidak akan menyetubuhi istriku. Saya tidak akan menyetubuhi istriku. Dalam jangka waktu tertentu. Apakah dia mengatakan, saya tidak menyetubuhi istriku selama 1 bulan. Ini termasuk gila. Atau dia mengatakan, saya tidak akan menyetubuhi istriku dalam jangka waktu 3 bulan. Ini juga gila. Atau dia mengatakan, saya tidak akan menyetubuhi istriku dalam jangka waktu 4 bulan. Juga gila. Atau dia mengatakan, saya tidak akan menyetubuhi istriku sampai turunnya Isa bin Maryam. Alaihissalam. Atau saya tidak akan menyetubuhi istriku sampai munculnya Dajjal. Entah kapan munculnya. Nah, pasti akan muncul. Atau mungkin dia mengatakan, saya tidak akan menyetubuhi istriku abadal abin, selamanya. Nah, apakah disebabkan karena marah? Jadi, yang demikian itu. Ada yang lainnya. Nah. Maka ilah ini hukum syar'i. Ada sebagian dari kalangan para ulama. Dan itu adalah merupakan salah satu dari pendapat Al-Hanabilah. Pendapat yang masyhur dari fuqaha Al-Hanabilah. Bahwa yang dimaksud dengan ilah. Apabila dia bersumpah lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Jadi kalau dia mengatakan. Saya bersumpah untuk tidak menyetubuhi istriku 3 bulan. Bukan ilah menurut mereka. Namun pendapat ini dibantah oleh sebagian para ulama dan mereka mengatakan tidak disyaratkan, tidak ada persyaratan. Al-ilah itu harus lebih dari 4 bulan. Ya. Namun walaupun kurang dari 4 bulan tapi dia menyatakan sumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya yang halal, maka itu al-ilah berapa lama pun. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin dan yang zahir beliau mengikuti syekhnya As-Sa'd bin Rahman Sa'ri rahimahullah taala sebagaimana yang beliau tegaskan dalam Taisir Al-Karim Rahman. Alhasil ikhwan fillah azakumullah, hukum al-ilah ini ya, terjadi dengan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama yang harus terjadi adalah sumpah. Al-yamin, half. Kalau bukan sumpah maka bukan ilah. Yang kedua, yang bersumpah harus suami. Ya, bukan keponakan atau bukan orang lain. Nah, harus suami. Yang ketiga, dia bersumpah ya terhadap istrinya yang halal bagi dia dan memungkinkan bagi dia untuk menyetubuhinya. Yang memungkinkan bagi dia untuk menyetubuhinya. Nah, karena mungkin ada seorang wanita yang tertutup kemaluannya, tidak bisa ditangani oleh suaminya misalnya. Walaupun dia bersumpah, tidak ada manfaatnya. Nah. Tayyib. Kemudian yang keempat, dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persyaratan al-ilah. Ada sebagian yang mempersyaratkan, yang kita sebutkan tadi. Sebagian ada yang mengatakan, dia bersumpah lebih dari 4 bulan. Tapi ini wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang rajih dalam hal ini tidak disyaratkan. Ya. Tidak disyaratkan. Kalau misalnya dia mengatakan, ya, mungkin terjadi suatu kejadian dia marah. Maka dia mengatakan pada istrinya, "Wallah atau wa izzatillah warrahman atau dengan nama atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya tidak akan mendekati kamu selama 2 bulan. Saya tidak akan menyentuhi kamu selama 2 bulan." Maka ini ila. Nah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh suami ini? Dengan perbuatannya tersebut, dia sudah terlanjur mengucapkannya. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan, "Man halafa ala yamin, thumma ra'a ma huwa khairun min, falyukaffir an yamini, thumma liyati alladhi huwa khair." Barang siapa yang telah bersumpah dengan satu sumpah, ternyata ada jalan yang lebih baik daripada apa yang telah disumpahkan tersebut, maka hendaklah dia tebus sumpahnya itu, kemudian dia mendatangi yang baik. Nah, apabila dia membatalkan sumpahnya, dan itu adalah kebaikan bagi dia, dia batalkan sumpahnya, dia tebus sebagaimana tebusan sumpah, lalu kemudian dia mendatangi istrinya, selesai. Berarti dia membatalkan sumpahnya, dan dia harus menebusnya. Namun kalau dia tetap lanjutkan sumpahnya sampai sempurna 2 bulan misalnya, maka tidak ada terjadi sedikit pun sesuatu, ya, dan tidak berhak bagi sang istri untuk apa memaksa harus datangi. Tidak ada hak istri. Nanti seorang istri tersebut bisa menuntut apabila dia ditinggalkan oleh suaminya dan tidak disetubuhi selama 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. 4 bulan barasan. Nah, itu hak bagi seorang istri apabila telah melewati 4 bulan, maka berhak bagi seorang istri untuk diberikan pilihan. Nah, apakah dia bersabar ataukah dia minta untuk cerai, terserah. Nah, alhasil kalau 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, hak bagi sang suami. Ya, dan tidak ada hak bagi istri untuk memaksanya. Dalam hal ini, wallahu a'lamu bissawab. Namun apabila dia bersumpah lebih dari 4 bulan, demi Allah saya tidak akan menyetubuhi kamu, ya, dalam tempo 1 tahun misalnya. Dalam tempo 1 tahun. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan. Apabila terjadi ila yang seperti itu lebih dari 4 bulan, maka apabila telah sampai kepada batasan 4 bulan, sampai kepada batasan 4 bulan, maka dihentikan dalam batasan ini, ya, lalu kemudian dilihat, ya, sang suami yang melakukan ila dihentikan dan diberikan pilihan, berikan pilihan, ima kamu mendatangi istrimu, ya, kamu mendatangi istrimu, kalau memang kamu tetap ingin berstatus sebagai seorang suami terhadap dia, maka datang. Atau kalau kamu tidak melakukan, maka ceraikan. Maka ceraikan. Dan ini tentunya, ikhwan fillah jazakumullah, dilihat pula kepada keridhaan sang istri. Kalau istri misalnya ridha, terserah. Ya. Kalau istri mengatakan, sudah, biarlah. Sampai setahun, terserah. Saya tetap ingin jadi istri yang setia. Nah. Maka tidak ada hak. Nah. Dan suami juga tidak ingin untuk meninggal apa berpisah dengan dia. Tidak ada masalah. Nah. Karena itu adalah hak dia. Dan dia tak menjatuhkan haknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada permasalahan yang sekarang ini cukup masyhur, walaupun di daerah kita kurang masyhur. Ada istilah pernikahan yang disebut dengan zawajul misyar. Ya, sekalian ini, ya ini selentingan. Nah, ada pernikahan namanya zawajul misyar. Yang dimaksud dengan zawajul misyar ini, yaitu seorang wanita yang menjanda misalnya. Dia janda, punya anak, dan kebutuhannya terpenuhi. Nah, anggaplah dia orang kaya. Tapi dia malu kalau tidak punya suami. Dia malu kalau tidak punya suami. Nah, maka dia siap dinikahi oleh seorang laki-laki. Ya. Walaupun dia tidak diberi nafkah, walaupun dia tidak diberikan pembagian hari, ya, dan tidak diberikan apa sih kepada dia sebagai hanya sebagai seorang istri, tidak diberikan, biarlah, yang penting kamu sebagai suami saya. Nah, dia malu kalau dikatakan sebagai janda, ya, dan dia merasa kehilangan malu kalau dikatakan saya sudah punya suami. Nah, walaupun tidak mendapatkan pembagian. Nah, ini namanya zawaj misyar. Subhanallah, para ulama banyak yang membolehkan hal ini, ya, yang sampai kepada saya dari Syekh Fauzan dan juga Syekh Yahya bin Al-Hajuri hadzallahu, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Kemarin saya sempat bertanya pada Syekh Abdullah Al-Mar'i, beliau hanya menyebutkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, dan kelihatannya beliau tidak merujukkannya, ya, tidak juga meluaskan dalam hal ini, dan juga beliau tidak menganjurkan. Ya, walhasil beliau sebutkan, dari satu sisi kelihatannya tidak adil seorang suami, ya, menikahi seorang wanita lalu tidak diberi nafkah dan tidak diberikan pada dia sebagai hak seorang istri. Kalau kelihatan dari hal ini, kelihatannya ada satu sisi yang menunjukkan ketidakadilannya. Tapi kalau dari sisi yang lain, ada yang mubarir, ada yang menjadikan, ya, dibolehkan hal ini dalam artian dia hanya ingin menolong, semata untuk menolong. Nah, sang janda tidak ingin apa-apa, tidak ingin diberi nafkah, tidak ingin. Dia merasa sudah cukup. Bas, hanya dia ingin ada suami, itu saja. Nah, statusnya bukan janda begitu. Wallahu a'lam. Ya, walhasil, ini selentingan, ya, tentang permasalahan al-ilah. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-ilah hukmun syar'i tadammanathu al-ayatul Qur'aniyah. Ilah ini adalah hukum syar'i yang telah dikandung di dalam ayat Al-Quran. Wa hiya qawlullah azza wa jal, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Fa'in fa'u fa'in Allah ghafur rahim. Wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim. Orang-orang yang mereka mengila istri-istri mereka, maka ditunggu hingga 4 bulan. Ditunggu hingga 4 bulan. Jadi yang diperhatikan 4 bulannya. Apakah itu jumlahnya 29 hari atau 30 hari? Nah, yang jelas 4 bulan. Fa in fa'u fa inna Allah ghafur rahim. Apabila mereka ingin kembali, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim. Dan kalau mereka berazam untuk menceraikan, jangan dibiarkan tergantung seperti itu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala samiun alim. Faman halafa alla yaqruba zaujatah wa huwa al-ila. Barang siapa yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, yaitu ila, inilah dalam kata ila, fa innahu yuntazar hatta tantahi al-arba'atul ashhur. Maka ditunggu hingga selesainya 4 bulan. In baqiya musammiman ala yaminihi. Apabila tetap dia bertekad untuk menjalankan sumpahnya, maka ditunggu sampai 4 bulan. Kalau sudah sampai pada 4 bulan, fa imma ayyauda li zaujati, maka diberi pilihan apakah dia akan kembali kepada istrinya, ya, dan memberikan hak dia sebagai seorang istri, wa imma yutalliq, atau kada menceraikan. Wa amma halatut taliq hari fa marfu'atun wa madudatun alaihi kama huwa nasul ayah. Adapun keadaan seorang wanita yang terkatung-katung seperti itu, mau dikatakan janda juga tidak, ya, karena dia punya suami. Mau dikatakan dia punya suami juga tidak, karena tidak pernah didatangi. Adapun karena seperti ini dia terkatung, maka ini adalah hal yang tertolak berdasarkan nas dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Batasannya 4 bulan. Nah, apabila melewati hal tersebut, maka diberikan pilihan. Wallahu a'lamu bishawab. Dan permasalahan al-ila ini masih ada beberapa masail yang insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.